Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha an-nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Kasyful Syubuhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan telah lewat disebutkan bahwa untuk membantah orang-orang musyrik atau orang-orang yang dalam keadaan ragu-ragu terjatuh kepada kesyirikan, di situ ada dua jawaban sebagai beliau taala. Yang pertama adalah jawaban al-mujmal, jawaban secara rinci, ini secara global, secara garis besar, ataupun mufassal, ini secara rinci. Kemudian beliau menyebutkan bahwa jawaban secara global atau secara mujmal, garis besar, secara umum, yaitu apa? Untuk seseorang mengembalikan ayat-ayat ataupun mungkin hadis yang dihitung mutasyabihat, yang rancu, kepada ayat muhkam, kepada ayat yang jelas, ya, dan telah lewat pembahasannya. Demikian juga permasalahan-permasalahan yang lain dari syariat, kalau di situ ada kerancuan, ini syubhat, ini yang kita sekarang membahas, ini kasbu syubhat, membongkar syubhat atau membantah syubhat adalah dengan mengembalikan yang dia itu mutasyabihat, ya, dalam keadaan rancu, kepada yang muhkam. Kemudian yang kedua adalah jawaban secara mufassal, secara rinci, yang sekarang kita lagi membahasnya. Dan disebutkan pada pertemuan terlewat, di antara subhat mereka, ini orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang terjatuh kepada kerancuan, yang sampai kita sudah membahas, dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab tersebut, tujuh jawaban. Dan kita akan menyimpulkan pada kesempatan ini, karena kita kemarin sudah selesaikan tujuh jawaban tersebut. Syekh Utsaimin beliau merinci, ya, beliau merinci dan lebih mendetailkan apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini subhat mereka disebutkan di pasal yang ke-12. Ini man sama ana man ada ba'da wajibat, bahwa sungguhnya orang-orang yang melaksanakan sebagian wajibati din, kewajiban-kewajiban agama, layakunu kafiron, maka dia tidak akan kafir. Ini bantahan untuk orang yang menyangka bahwa seseorang yang telah melaksanakan sebagian kewajiban tidak akan kafir, yang sudah bersyahadat tidak akan kafir. Walau ata bima yunafi tauhid, walaupun dia melakukan hal-hal yang bisa meniadakan tauhid, ya, walaupun dia melakukan kesyirikan, kalau sudah bersyahadat, apalagi sholat, apalagi mungkin haji juga, sedekah yang banyak dan sebagainya, maka tidak mungkin kafir. Ya, demikian. Kemudian beliau menyebutkan, ya, disebutkan di sini di bab ini, wa adilatu dzalika bitafsil, dan dalil-dalilnya secara rinci. Jadi mungkin bisa ditulis kesimpulannya dari bab yang ke-12 ini atau pasal yang ke-12 ini, subhat atau kerancuan mereka, bahwa seorang kalau sudah bersyahadat atau sudah melaksanakan sebagian kewajiban, maka tidak akan kafir. Apa jawabannya ini? Dan ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang salah. Seorang yang dia itu walaupun bersyahadat ataupun dia itu sholat ataupun berpuasa ataupun haji, bahkan melakukan rukun-rukun Islam umpamanya, maka tidak aman untuk dia terjatuh kepada kesyirikan, bahkan keluar dari agama Islam. Jawaban yang pertama apa? Ya, ini jawaban secara rinci. Ini tadi sudah disebutkan subhatnya kan? Ya, ini subhat atau keracunan mereka bahwa seorang kalau sudah bersyahadat atau melaksanakan sebagian kewajiban, maka tidak mungkin syirik, tidak mungkin keluar dari agama Islam. Tidak mungkin terjatuh kepada hal-hal yang dia itu bisa keluar dari agama Islam. Maka ini adalah ucapan yang batil. Jawaban pertama adalah apa? Disebutkan oleh beliau, yaitu kesimpulannya tidak ada perselisihan di antara ulama. Barang siapa yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendustakan sebagian syariat, maka itu adalah kafir. Ya, demikian. Itu ijma. Ijma ulama, sepakat para ulama, barang siapa yang membenarkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mungkin melaksanakan tapi mendustakan sebagiannya, maka dia itu adalah kafir. Kemudian disebutkan dalilnya, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ifariqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna yatakhidu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqo. Ya, dalam ayat itu, yakni orang-orang yang dia itu beriman sebagian dan kafir sebagian. Ya, kemudian disebutkan akhirnya, maka mereka adalah orang-orang benar-benar dalam keadaan kafir. Ini dalilnya. Ya, beriman sebagian, kemudian kafir sebagian, entah berapa persen umpamanya. Kalau dia memang mengkafiri sebagian syariat, maka dia itu adalah kafir. Selesai. Ini jawaban yang pertama. Ya, jawaban yang pertama demikian. Kemudian jawaban yang kedua. Jadi jawaban pertama tadi, ayat tadi dalam surat An-Nisa ayat yang ke-151. 151. Yang beriman sebagian dan kafir sebagian, maka mereka adalah orang yang kafir, benar-benar kafir. Kemudian yang kedua, apabila yang dia itu, ya, kafir padanya itu adalah perkara sholat, ya, tidak mengimani kewajiban sholat, maka ini kafir. Demikian juga haji umpamanya. Dia mengatakan haji bagi yang mampu tidak wajib meyakini. Maka ini kafir kan sebagaimana tadi disebutkan. Maka apabila yang dia itu ingkari adalah perkara tauhid, maka lebih-lebih ini adalah termasuk yang membatalkan keislaman dia. Ya, jadi jawaban yang kedua adalah apa? Apabila yang dia ingkari itu sholat atau yang selainnya, maka dia itu kafir, apalagi yang diingkari adalah perkara yang paling penting yaitu tauhid. Ya, wa kaifa idza jahada al-insan syai'an min hadhil umur kafara. Ya, wa idza jahada tauhid allazi huwa dinur rasul, apabila dia mengingkari tauhid yang itu adalah agamanya para rasul semuanya, maka bagaimana mungkin untuk kemudian tidak dikafirkan? Itu. Jadi jawaban yang kedua, kalau yang diingkari itu adalah salat ataupun mungkin ya haji, maka ini bisa dia keluar dari agama Islam. Maka lebih-lebih lagi yang dia ingkari adalah perkara apa? Tauhid, yang dia itu adalah agamanya para rasul. Bahkan Allah SWT mengutus para rasul adalah untuk apa? Untuk mereka, hamba-hambanya itu mentauhidkan Allah SWT. Ini jawaban yang kedua. Ya, demikian. Jadi ini ringkasan dari apa yang telah kita lewati. Dan ini ada hal-hal seperti ini, ada di antara masyarakat itu masih seperti itu. Dia kan sholat, sudah bersyahadat, apalagi dia yakni haji berulang kali umpamanya. Kemudian dia umpamanya meminta di kuburan-kuburan, tawasul dengan kuburan-kuburan umpamanya. Kemudian mereka beralasan yang sudah melakukan seperti ini tidak mungkin kafir. Jawaban ini tadi. Ya, ini baru yang kedua. Kemudian sungai beliau berikutnya juga jawaban ketiga. Haulai ashabu Rasulullah SAW qatalu Bani Hanifah. Dalil yang ketiga adalah tarikh ataupun sejarah yang menyebutkan bahwa para sahabat Nabi SAW mereka memerangi Bani Hanifah. Ya, Bani Hanifah itu siapa? Bani Hanifah ini adalah orang-orang yang mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Ya, ini bukti berikutnya. Walaupun mereka itu Islam di zaman dengan Nabi, ya, Islam di zamannya Nabi, bersyahadat di zaman Nabi SAW, sholat, puasa dan sebagainya. Tetapi apa? Tetapi mereka menjadikan Musailamah itu sebagai Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang terakhir. Maka apa? Maka diperangi. Maka kafir. Ya, ini jawaban yang ketiga. Ini walaupun Bani Hanifah ini bisa ditulis, ini walaupun Bani Hanifah ini Islam di zaman Nabi. Ya. Bahkan sebagian mereka mungkin ikut berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena mereka menjadikan Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kafir. Berarti apa? Berarti seorang walaupun dia itu sudah bersyahadat, kalau ternyata melakukan hal yang dia itu membatalkan keislaman, maka keluar dari agama Islam. Paham? Ya, demikian. Walaupun sudah bersyahadat, walaupun sholat, walaupun mungkin berjihad bersama dengan Nabi, tapi mendudukkan Musailamah Al-Kadzab pendusta itu sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia keluar dari agama Islam dan diperangi. Ini ya. Terus demikian juga. Alasan yang keempat. Ya, alasan yang keempat, bahwa orang yang dia itu bersyahadat atau melakukan amalan yang lain dari kewajiban-kewajiban, maka sangat mungkin kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik keluar dari agama Islam adalah apa? Bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau membakar, ya, walaupun dikritik oleh para sahabat yang lain, oleh Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu dan yang lain, ya, orang-orang yang menunjuk beliau sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Ini dalil yang keempat adalah apa? Perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang memerangi bahkan membakar orang-orang, ya, yang mereka itu mendudukkan Ali bin Abi Thalib sebagai ilah, bahkan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, ini demikian. Padahal mereka ini, ya, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, belajar di hadapan para sahabat, ya. Tetapi mereka punya keyakinan seperti keyakinan disebutkan beliau, keyakinan orang-orang di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada Yusuf dan Syamsan dan semisal keduanya, orang-orang soleh. Sudah lewat pembahasannya. Demikian juga di Taj, demikian juga yang lainnya. Ini berarti dalil berikutnya bahwa walaupun mereka belajar di hadapan para sahabat bahkan, tetapi apa? Mendudukkan Ali bin Abi Thalib, ya, sebagai apa? Ilah, bukan sebagai sembahan. Ketika Ali membakar mereka ini dan Ali dikritik, Ali radhiyallahu anhu dikritik oleh para sahabat yang lain, mereka malah semakin yakin. Ya. Kemudian beralasan dengan hadis, "Mayu adzab bin nar illa rabbun nar," tidaklah menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api. Nah, semakin malah mereka sesat. Oh, ini Ali bin Abi Thalib membakar kami. Padahal ada hadis, tidaklah yang menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api. Berarti dia ini yang menciptakan. Semakin tambah sesat. Ini yang keempat. Kemudian jawaban yang kelima, juga dari tarikh, dari sejarah membuktikan bahwa Bani Ubaid Al-Qaddah, ya, ini yang menguasai sekitar Maroko, demikian Mesir, yang sudah kita bahas permasalahan ini. Orang-orang ini, ya, Bani Abdul Ubaid Al-Qaddah ini menguasai, bahkan punya kedudukan. Mereka diperangi, ya, diperangi oleh kaum muslimin waktu itu. Dan disebutkan bahwa mereka ini ada hubungannya dengan Qaramithah. Ini kelompok sempalan dari Islam yang dia itu meyakini batiniah, keyakinan-keyakinan batiniah. Tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu haji dan sebagainya. Yang penting apa? Yang penting meyakini saja. Batiniah, Qaramithah. Yang sampai di antara mereka itu Al-Qurmuti ini merampas Hajar Aswad dari Ka'bah 20 tahun dibawa ke negeri mereka. Sampai kemudian dilakukan perundingan dan sebagainya, akhirnya apa? Diserahkan. Dan waktu itu membunuh orang-orang yang haji, kemudian dilemparkan di sumur Zamzam. Ya, demikian. Maka mereka ini Bani Ubaid yang itu pemikirannya seperti pemikiran Qaramithah tadi, diperangi oleh kaum muslimin waktu itu. Walaupun mereka bersyahadat, ya, walaupun mereka sholat dan sebagainya, tetapi tetap diperangi. Kenapa? Karena telah, ya, mempunyai keyakinan tadi. Memisahkan antara syariat yang dia itu zahir dengan apa? Dengan batin. Tidak perlu syariat-syariat yang zahir seperti sholat, zakat, puasa, tidak perlu. Yang penting batinnya saja. Demikian. Ini dalil yang kelima, ya. Kalau ini saya mereka itu masih muslim, tidak mungkin diperangi oleh kaum muslim waktu itu, kan. Tetapi karena kemudian diperangi, ini bukti bahwa seseorang walaupun sudah bersyahadat dan melakukan amalan yang lain, kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang dia itu membatalkan keislaman, maka diperangi. Kemudian yang keenam, ya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, kalau niscaya, ya, kalau niscaya hal-hal seperti ini, ya seperti tadi mengingkari sebagian syariat atau bahkan yang dilakukan oleh orang-orang, ya, munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika selesai dari perang Tabuk, kami tidak melihat orang yang dia itu lebih penakut dari para pembaca-pembaca, ya qurra, ini para pembaca dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak pernah melihat orang yang paling tamak, paling besar perutnya dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga, ya, yang takut ketika bertemu musuh. Ucapan seperti ini, ya, itu membuat mereka kafir. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. Jadi kalau umpamanya hal seperti itu tidak membuat kafir, maka apa manfaat para ulama dari setiap madhab, bahkan beliau sebutkan, dari setiap madhab, baik madhab Syafi'i ataupun Hambali atau Maliki ataupun Hanafi, membuat bab di dalam buku-buku fikih mereka itu apa? Bab hukumul murtad. Ini, bab hukum orang yang murtad. Jadi jawaban yang keenam, kalau tidak ada hal-hal yang kemudian membuat seseorang itu keluar dari agama Islam, lalu apa faedahnya mereka para ulama? Ya, dari semua ulama membuat bab hukum orang yang murtad. Ini menunjukkan apa? Bahwa kemungkinan seorang walaupun dia sudah bersyahadat, demikian juga, ya, melakukan amalan-amalan itu terjatuh kepada kesyirikan. Itu. Ini jawaban yang keenam demikian. Ini kalau kemudian hal-hal seperti ini tadi yang membatalkan keislaman itu tidak bermanfaat, lalu apa faedahnya para ulama membuat bab hukum orang yang murtad? Ya, demikian. Kemudian disebutkan, ya, jawaban yang terakhir, dan Utsaimin pun beliau mengatakan juga, beliau mengatakan hadza jawabun sabiun, ini adalah jawaban yang ketujuh, yang terakhir. Ya, disebutkan bahwa orang-orang yang dia itu berperang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, demikian juga sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga zakat, haji, bahkan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan sebab apa? Kalimat-kalimat yang mereka ucapkan walaupun mengatakan itu main-main saja, ya, itu membuat kafir. Itu jawaban yang ketujuh. Apalagi, ya, di zaman kita ini, ya, demikian. Jadi orang-orang yang dia itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jawabannya demikian. Jadi orang-orang yang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat bersama dengan Nabi, haji, demikian juga jihad bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena kemudian mereka mengucapkan kalimat, ya, yang tadi disebutkan, kami tidak melihat orang yang lebih penakut, kami tidak melihat orang yang lebih tamak di dalam harta dari sahabat Nabi saja, dan mereka mengatakan kami main-main saja, ternyata apa? Keluar dari agama Islam. Ya, ini menunjukkan apa? Tidak aman seseorang yang dia itu sudah bersyahadat ataupun melakukan amalan-amalan tetapi kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman. Walaupun bentuknya apa? Main-main saja. Walaupun bentuknya dalam bentuk main-main saja. Ya, demikian. Ini apa yang disebutkan oleh beliau, kesimpulan dari, ya, jawaban syubhat tadi. Kemudian berikutnya kita akan sebutkan, ternyata orang-orang yang mempunyai kerancuan ataupun orang-orang musyrik ini mempunyai syubhat yang lain. Mempunyai, ya, kerancuan yang lain. Disebutkan di sini oleh beliau dan sebagian menyebutkan di pasal yang ke-13. Hukmu man waqa'a minal muslimin min nau'in minasyirk jahlan sumata baminhu. Ini hukum orang yang terjatuh dari kaum muslimin di dalam suatu jenis kesyirikan karena tidak tahu, kemudian segera bertaubat. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah mereka dalam keadaan muslim, karena mereka bertaubat, kan demikian. Karena nanti akan disebutkan subhat mereka, ya, subhat yang mereka sebutkan, terus mereka mempunyai subhat, mempunyai apa? Kerancuan. Yang mereka mengatakan bahwa, yakni kisah yang kemarin kita sebutkan, kisah para sahabat yang ikut perang Hunain waktu itu, baru masuk Islam. Kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buatkanlah untuk kami Dzatu Anwat, pohon yang kami akan gunakan untuk menggantung senjata-senjata kami." Sebagaimana orang musyrik mempunyai berhala juga. Pohon seperti itu juga. Ya, demikian. Ya. Demikian juga perbuatan kaumnya Nabi Musa. Yang mana waktu itu setelah Allah selamatkan dari laut, ya, dikejar oleh Fir'aun dan Allah selamatkan, mereka meminta apa? Meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan patung seperti patung yang mereka lihat waktu itu. Ya, mereka beralasan, orang-orang musyrik ini atau yang punya kerancuan ini mengatakan, "Lihat ini. Nabi SAW tidak mengkafirkan mereka." Nah, itu. Berarti apa? Berarti kami tidak kafir karena Nabi waktu itu tidak mengkafirkan mereka. Jadi mereka mempunyai syubhat-syubhat berikutnya-berikutnya yang akan dibantah pada ya ini kesempatan ini. Demikian juga yang berikutnya nanti. Disebutkan di sini oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya, terus-menerus mereka mempunyai kerancuan. Setelah tadi dijawab ya sampai 7 jawaban. Sekarang mereka mempunyai syubhat lagi. Mereka mengatakan, ya sudah ya, tadi yang 7 tadi sudah selesai pembahasannya. Mereka mempunyai kerancuan lagi. Qala rabbuna ta'ala walakin lil musyrikin syubhatun, akan tetapi milik orang-orang musyrik ada syubhat yang lain. Ya. Yadilluna biha inda hadhil qisah. Yang mereka berdalil dengan kisah ini yang tadi kita sebutkan. Apa itu kisahnya? Kisahnya di antara para sahabat yang baru masuk Islam waktu itu apa, meminta kepada Nabi untuk dibuatkan berhala, yaitu pohon seperti mereka, orang-orang musyrik juga, untuk menggantung senjata-senjata supaya mempunyai kekuatan atau yang semisal itu. Demikian juga kisahnya siapa? Kaumnya Nabi Musa. Ketika melewati lautan itu kemudian apa, mengatakan kepada Nabi Musa ketika melihat ada kaum yang dia itu mempunyai patung-patung. Buatkan kami seperti itu juga. Buatkan kami patung-patung seperti mereka juga. Lihat ini, Nabi SAW tidak mengkafirkan mereka. Ya. Demikian juga Nabi Musa tidak mengkafirkan kaumnya itu. Hanya mengingkari saja, tidak sampai mengkafirkan. Nah, ini alasan mereka. Ya, mereka mempunyai apa? Syubhat. Yang berdalil dengannya dengan kisah ini. Wahia annahum yakulun, dan dia ini adalah sungguhnya mereka berpendapat, mengatakan mereka, "Inna Bani Israel lam yakfuru bidalik." Sesungguhnya orang-orang Bani Israel tidak kafir dengan hal itu. Tidak kafir. Ya, berarti kami juga tidak kafir. Ya, yang datangi kuburan, tawasul dengan kuburan dan sebagainya tidak kafir. Itu buktinya Nabi tidak mengkafirkan sahabat-sahabatnya yang baru masuk Islam itu dan meminta ini dan itu. Demikian juga Nabi Musa. Ya, tidak mengkafirkan kaumnya yang meminta untuk dibuatkan patung. Sungguhnya Bani Israel tidak kafir dengan demikian itu. Wa kadzalikal ladzina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al lana, jadikan untuk kami dzata anwat." Ya, kita sudah sebutkan sebagian dzata anwat. Anwat itu adalah yang sesuatu yang tergantung. Dzata yakni sesuatu yang digunakan untuk menggantung. Nautun yang digunakan untuk menggantung sesuatu seperti tombak digantungkan di atas pohon, dan ini adalah yang mereka maksudnya adalah sidr, pohon bidara. Kalau kita perhatikan di sana itu besar, pohon bidara itu besar-besar seperti pohon beringin, rindang dan sebagainya. Ya, waktu itu sahabat yang baru masuk Islam ini ketika perang Hunain, mereka minta Nabi untuk meletakkan, untuk membuatkan apa, pohon seperti mereka punya pohon sehingga bisa digantungkan itu senjata supaya semakin kuat atau semisal itu. Lam yakfuru, mereka tidak kafir. Ya, demikian. Ini alasan mereka. Sungguhnya Bani Israel, demikian juga orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan itu, mereka lam yakfuru, tidak kafir. Nah, ini jawaban mereka. Ini subat mereka. Mereka tidak dikafir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mereka kafir nih saya, mereka akan apa? Akan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Maka demikian juga kita, tidak kafir. Bagaimana jawabannya? Maka dijawab di sini, fal jawabu, ini jawabannya secara ringkas apa jawabannya? Ya, secara ringkas adalah mereka tidak melakukan setelah apa diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak sampai terjatuh kepada kesyirikan. Ini sekedar ucapan saja, ucapan mereka saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau apa? Memperingatkan. Ya, demikian. Jawaban secara ringkas adalah itu. Jadi mereka itu cuma sekedar meminta saja, belum sampai terjatuh kepada kesyirikan. Itu yang kalian hendaknya perhatikan. Adapun kalian sudah terjatuh, datang ke kuburan, safar dan sebagainya, tawasul kepada yakni mayit itu yang di dalam kuburan, minta kepada dia bahkan ini dan itu. Maka ini apa? Ini adalah sesuatu yang sudah kalian lakukan. Adapun sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga Bani Israel ini tidak melakukannya. Ini jawaban ringkasnya. Fal jawab jawabannya, anakul, kami mengatakan inna Bani Israel, sungguhnya Bani Israel lam yaf'alu dzalika, mereka tidak melakukan demikian itu, tidak sampai melakukan. Ya, nanti akan disebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyiksa suatu kaum selama dia tidak melakukan dan tidak mengatakannya. Ya demikian. Sesungguhnya Bani Israel tidak melakukan demikian itu. Ini jawabannya. Ya, jawaban ringkas adalah itu. Mereka belum sempat melakukannya atau mereka tidak melakukannya. Wa kadzalikal ladzina sa'alu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yafalu dzalika, tidak melakukan demikian itu. Wala khilaf, dan tidak ada perselisihan ana Bani Israel lau fa'alu dzalika lakafaru. Tidak ada perselisihan kalau Bani Israel ini, ya, sesungguhnya kalau mereka ini melakukan ya demikian itu, niscaya mereka akan kafir. Ya, kalau kemudian mereka menjadikan patung dan menyembah, niscaya mereka akan kafir. Wa kadzalika la khilafi anna alladziina nahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam lau lam yuti'uhu. Ya demikian itu juga, tidak ada perselisihan kalau orang-orang yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka itu tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takhadhu dzata anwat, dan menjadikan pohon yang digunakan untuk menggantung itu, ba'da nahyi, setelah Nabi melarangnya, masih melakukannya, lakafaru, niscaya mereka akan kafir. Ini sepakat. Ya, wa dawal matlub, dan ini adalah yang diinginkan. Ya, demikian. Jadi kalau niscaya mereka itu melakukan, Nabi pada sudah melarang, niscaya mereka akan kafir. Tetapi mereka tidak melakukan. Ya, demikian. Jadi ini jawaban yang beliau bawakan. Dan disebutkan bahwa orang-orang yang dia itu bersama dengan Nabi SAW adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Disebutkan oleh Ibn Katsir di Al-Fusul fi Siratul Rasul ketika beliau menyebutkan perang Hunain. Disebutkan Faslun Ghuswatu Hunain au Ghuswatu Hawazin. Perang Hunain atau perang Hawazin. Ya. Ya, ketika datang kabar bahwa Nabi SAW berhasil mengalahkan Mekah, ya walamma balagha fathu Mekah Hawazin, ya suatu daerah yang ada di Hawazin, dan mereka pandai melakukan apa? Panah, ya pandai memanah mereka. Yang kemudian juga turun ayat wa yauma hunain id ajabatkum kasratukum falam tuhni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan hari Hunain, perang Hunain, ketika kalian merasa takjub dengan banyaknya kalian, karena banyak masuk Islam waktu itu, ketika Fathu Mekah, maka banyak orang-orang Quraisy masuk Islam. Kan demikian? Demikian juga orang-orang sekitar Mekah. Maka para sahabat pun sebagian mereka ajabat, merasa apa? Masya Allah, banyak jumlah kita. Ya. Ketika kalian takjub, merasa bangga dengan banyaknya kalian, falam tuhni angkum syai'a, dan tidak bermanfaat banyak itu bagi kalian sedikit pun. Banyak tidak ada manfaatnya. Sampai wataqat alaikumul ardu, dan bumi itu menjadi apa? Sempit. Padahal dia itu luas waktu itu ketika diserang, ya pertama ini banyak jumlahnya. Ternyata ketika sampai di situ, di suku itu, suku Hawazin ini dipanahi para sahabat. Mereka pandai melakukan apa? Panah, memanah sampai kemudian sempat terdesak. Ya, masya Allah. Ini padahal setelah Fathu Mekah ini. Semua walitu mudbirin. Kemudian kalian pun mundur. Bahkan waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sampai mengatakan ana nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muthalib. Sungguhnya aku adalah nabi yang tidak berdusta dan aku adalah anaknya Abdul Muthalib. Ini cucunya. Ya, waktu itu yang tidak yang bersama dengan Nabi sedikit waktu itu. Sampai waktu itu diperintahkan Abbas, dan dia suaranya keras, Abbas paman beliau, untuk memanggil, "Ya ma'syar Anshar, wahai orang-orang Anshar. Ya ma'syar ashabi syajarah, wahai orang-orang yang ikut ya bersumpah di bawah pohon. Wahai orang-orang demikian-demikian, dipanggil mereka. Sampai kemudian mereka pun datang. Waktu itu sempat terdesak. Ya, ini perang Hunain. Dan itu terjadi, disebutkan di tahun yang ke-8. Bulan Syawal. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, wa marra sallallahu alaihi wasallam ketika mau berangkat ini, kejadiannya ketika mau berangkat menuju apa? Hunain. Hawazin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati fi masiri di perjalanannya dalika ala sajarah. Di perjalanan menuju Hunain itu melewati pohon. Yu'adhi muhal musyrikun, orang-orang musyrik mengagungkan pohon tersebut. Yuqalu laha Dhatu Anwat, diberi nama Dhatu Anwat, tempat untuk menggantungkan. Faqala ba'du juhalil Arab, maka berkata sebagian orang-orang bodoh dari orang-orang Arab. Ya, demikian. Ya, ini badik, orang yang baru masuk Islam. Ya, tidak tahu. Hal seperti ini termasuk perkara-perkara yang apa? Yang membatalkan keislaman. Ya, demikian. Kamalahum Dhatu Anwat, yang mengatakan ij'alana Dhatu Anwat kamalahum Dhatu Amwat, jadikan untuk kami Dhatu Anwat sebagaimana mereka mempunyai Dhatu Anwat. Maka Nabi mengatakan tadi, kultum waladhi nafsi biyadih, kalian mengatakan demi yang jiwaku di tangannya. Kama qala qaum Musa, sebagaimana ucapan kaumnya Musa, ij'alana ilahan, buatkanlah untuk kami sesembahan, kama lahum aliyah, sebagaimana mereka punya sembahan. Buatkan kami patung sebagaimana mereka punya patung. Nabi mengatakan, la tarakabunna sunana mangkana qablakum, sungguh kalian akan menempuh jalannya orang-orang sebelum kalian. Ini yani orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini menunjukkan apa? Mereka adalah juhal Arab. Orang-orang bodoh dari Arab, baru masuk Islam. Ya gitu. Bukan orang-orang yang lama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, tapi mereka sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan untuk kita berhati-hati. Sahabat saja walaupun baru masuk Islam, mereka bisa terjatuh kepada hal-hal kesyirikan, kan demikian? Tetapi kemudian mereka bertobat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan. Demikian juga ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga bahkan menyebutkan tentang orang-orang Bani Israel ini, ya. Ini orang-orang yang dia itu apa? Orang-orang baik, orang-orang soleh, ya. Demikian juga orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, menemani Nabi Musa alaihissalam. Sebutkan di surat Al-A'raf, ini Allah SWT sendiri menguji orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa waktu itu. Sebutkan di surat Al-A'raf, ayat yang ke-137. Warasna al-qaum alladziina kaanu yastad'afuuna masyariqal ardi wa magharibal lati barakna fiha. Ini setelah kemudian melewati perjalanan yang jauh, perjuangan yang panjang, dan kami wariskan, ya, kepada kaum yang dulu mereka adalah orang-orang lemah, masyariqal ard, yakni bagian timur dari bumi dan bagian baratnya, allati barakna fiha, dan yang kami berkahi di dalamnya. Wa tamat kalimatu rabbikal husna, dan sempurna kalimat Rabbmu yang baik, ala Bani Israel, terhadap Bani Israel. Ini keturunannya Nabi Ya'qub AS, kaumnya Nabi Musa AS, bima sobaru, dengan apa yang mereka itu sabar dengannya. Ini pujian dari Allah SWT. Dengan sebab mereka sabar, maka kami wariskan mereka bumi bagian timur, demikian juga bumi bagian barat. Wadamarna makana yasnau fir'aunu wa qawmuhu makanu ya'risun, kami hancurkan apa yang diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang mereka ya'risun. Sebutkan oleh Ibnu Katsir ucapan Ibnu Abbas, ya'risun yabnun, yang mereka bangun. Ini pujian dari Allah SWT. Mereka demikian keadaannya, ternyata jatuh kepada hal yang mereka hampir melakukannya, itu kesyirikan. Orang-orang yang seperti ini ternyata apa, tidak aman juga, apalagi kita juga. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah beliau menyebutkan, wa akhbara ta'ala annahu awrasal qaum, Allah mengkabarkan bahwa Allah SWT mewariskan kepada kaum yang mereka itu adalah asalnya adalah lemah. Ya, demikian. Seperti dalam ya surat Al-Qasas ayat yang kelima, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istutifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin. Kami ingin, yakni Allah SWT, untuk memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang dulu lemah Bani Israel, ya, di muka bumi. Wa naj'alahum, kami jadikan mereka a'imah, para pemimpin. Akhirnya dijadikan para pemimpin mereka, padahal dulu lemah. Wa naj'alahumul warithin, kami jadikan mereka mendapatkan warisan. Ya, demikian. Kemudian juga watamat kalimatu rabbikal husna, dan sempurna kalimat Rabbmu yang bagus. Bima sabaru, dengan apa yang mereka itu bersabar padanya. Demikian juga Allah kemudian hancurkan apa yang sudah dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya, dan demikian juga apa yang mereka bangun. Ini menunjukkan apa? Bahwa mereka sahabat Nabi Musa waktu itu, Bani Israel, adalah orang-orang yang sabar. Mereka yang demikian keadaannya saja apa? Mungkin untuk kemudian jatuh kepada sesuatu yang bisa membuat keluar dari Islam. Kemudian berikutnya, ya, dari pelajaran yang tadi kita sebutkan dari kisah Bani Israel, demikian juga kisahnya sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru masuk Islam. Ternyata mereka mengucapkan kalimat tersebut. Beliau menyebutkan di sini ada beberapa pelajaran. Qala rahmatullah ta'ala, ini pelajaran yang penting untuk kita semua. Walakin hadil kisah, setelah tadi ya, jawabannya apa tadi jawabannya? Jawabannya adalah bahwa orang Bani Israel, demikian juga sahabat Nabi itu, belum melakukan, dan mereka itu kemudian bertobat. Tidak seperti kalian. Kalian itu jatuh kepada kesyirikan. Ya, walaupun sholat, walaupun ini dan itu. Nah, itu jawabannya. Jangan kemudian kita tertipu. Oh, berarti orang Bani Israel tadi, demikian juga sahabat Nabi tadi, tidak kafir. Jawabannya tadi, mereka itu belum sampai melakukan perbuatan kesyirikan tersebut, dan mereka pun segera bertobat. Maka disebutkan di sini beliau, walakin hadil kisah, akan tetapi kisah ini, tufi itu memberikan faedah. Kisah yang dibawakan tadi, apa itu? Kalau saya usahin, beliau membuat di sini perincian. Al-faidatu al-ula, faedah yang pertama. Kemudian juga al-faidatu saniyah, faedah yang kedua. Kemudian al-faidah as-salisah, faedah yang ketiga. Dirinci. Apa itu pelajaran diambil dari kisah ini? Yang pertama, anal muslim bal al-alim, sesungguhnya seorang muslim, bahkan orang yang punya ilmu. Siapa tadi? Sahabat Nabi. Kan demikian. Walaupun bagaimanapun keadaannya, mereka adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sahabatnya Nabi Musa. Qad yaqa'u fi anwa'i minasyrik. Ini faedah yang pertama bisa ditulis. Bahwa seorang muslim, bahkan seorang alim, kadang-kadang jatuh kepada jenis-jenis kesyirikan. La yadri anha, yang dia tidak tahu tentangnya. Ini, paham? Jadi ini pelajaran pertama. Kita tidak merasa aman. Bahkan seorang muslim ataupun bahkan orang alim kadang-kadang jatuh kepada kesyirikan. Dia tidak tahu. Fatufidu ta'alum, maka di sini ada faedah apa untuk kita belajar. Watahrus, demikian juga berhati-hati. Ya. Wa ma'rifah, demikian juga mengetahui anna qaulal jahil, ya, untuk kita mengetahui sungguhnya ucapan orang yang bodoh. Ya. Apa dia mengatakan? Orang yang bodoh dia mengatakan at-tauhid fahimnahu. Tauhid kami sudah paham. Kami paham dia itu tauhid. Kami itu tahu tauhid itu apa. Ya. Yang dari sini kita mengetahui ucapan orang yang jahil mengatakan kami sudah tahu tauhid, tidak perlu diajari dan pingan demikian. Ana hadza min akbaril jahil. Ini termasuk kebodohan yang paling besar. Wa maka yidi syaiton, dan tipu daya syaiton. Ini. Wah, tauhid itu aku sudah tahu. Atau sebagian mereka, jangan belajar tauhid. Nanti semakin tinggi belajar semakin apa, sesat. Sampai di antara mereka itu usuluddin, yakni uculuddin. Kalau orang Jawa itu ucul itu lepas, agamanya menjadi lepas. Ya, karena mereka belajar apa? Filsafat, ya, ilmu kalam, memikirkan demikian. Sampai di antara mereka menempuh jalan apa, dikosongkan pikirannya dulu. Kosongkan pikirannya dulu, kemudian baru dimasukkan pemahaman. Nah, kalau belajar usuluddin nanti kalian menjadi uculuddin, yakni agama kalian menjadi lepas. Nah, ini karena itu jatuh kepada apa? Ilmu kalam. Ya, jadi ucapan orang-orang bodoh, kami sudah paham tauhid, ini adalah paling besar kebodohan dan paling bahaya tipu daya setan. Tidak perlu belajar tauhid. Berarti akhlaknya demikian. Atau sebagian mereka mengatakan, kalau kamu belajar tauhid, nanti kamu durhaka pada orang tua. Tidak yasinan, tidak ini dan itu. Nah, demikian. Demikian juga kalau lihat anaknya dekat dengan sunnah, nanti apa, tergambarkan indah itu dari perkara-perkara apa yang ditipukan oleh syaitan. Ya demikian. Jadi faedah yang pertama adalah untuk kita berhati-hati. Demikian juga terus belajar. Demikian juga bahaya orang mengatakan tauhid itu kami sudah paham, ya demikian. Ini yang pertama, ini faedah yang pertama. Seseorang bahkan alim kadang-kadang tidak mengetahui perkara syirik, ya. Sehingga penting untuk kita belajar. Kemudian yang kedua, ini faedah yang pertama tadi. Untuk kita berhati-hati. Bahkan orang yang alim kadang-kadang apa terjatuh pada kesyirikan dan dia tidak tahu. Tadi sudah kita sebutkan buktinya dari yakni sahabat Nabi ikuti perang Hunain, demikian juga tadi yakni sahabat-sahabat Nabi Musa yang bahkan Allah memujinya bima sabaru dengan mereka itu sabar kan demikian. Faedah yang kedua wa tufidu aidon, faedah berikutnya anal muslim al mustahib, ya sesungguhnya seorang muslim al mustahid yang dia itu bersungguh-sungguh. Idza takallama bi kalam, apabila dia berbicara dengan suatu ucapan kufira, ya yang dia kemudian dikafirkan ucapan itu termasuk ucapan kekafiran wa huwa la yadri, dan dia tidak tahu. Fanubiha ala dzalika, kemudian dia diberikan peringatan dari demikian itu. Fataba min saatihi, kemudian dia bertaubat di waktu itu juga annahu la yukfar. Sebenarnya dia tidak dikafirkan. Ini seseorang muslim, dia sudah bersungguh-sungguh. Dia mengucapkan kalimat kekafiran, dia tidak tahu itu. Kemudian diperingatkan dan dia sadar kemudian bertobat, maka tidak kafir. Paham itu. Jadi seseorang kalau kemudian diperingatkan, walaupun dia jatuh pada suatu yang besar, dan dia segera sadar dan bertobat, maka tidak kafir. Buktinya tadi. Dia tidak sempat melakukan bahkan. Kama fa'ala Bani Israel waladina sa'alu Nabi SAW. Sebagaimana dilakukan oleh Bani Israel dan orang-orang yang meminta Nabi SAW. Ya ini seorang muslim. Ya dia sudah bersungguh-sungguh mengucapkan kalimat yang berbahaya, ya, yang bisa dikafirkan. Kemudian dia segera sadar dan bertobat, maka dia itu adalah tidak kafir. Demikian. Ya ini pelajaran yang kedua. Dan hal ini adalah bantahan kita juga tadi, sudah kita sebutkan. Bahwa mereka orang-orang Bani Israel dan sahabat Nabi tadi tidak sempat melakukan. Ya demikian. Dan itu disebutkan juga oleh ya Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau membawakan hadis ketika menjelaskan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya surat Al-Baqarah ayat yang ke-284. Bahwa seseorang ya bisa ditulis bahwa seseorang kalau dia itu hanya berupa bisikan hati, ya bisikan hati, belum sempat berucap ataupun berbuat, maka tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam riwayat yang bukan Imam Bukhari wa taala sini sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Al-Baqarah ayat yang ke-284. Hadis ini tulis yakni hadis Abu Hurairah radhianhu sebutkan Imam Bukhari wa taala. Beliau sebutkan di kitab Talak tentang masalah talak. Ya, seperti seorang umpamanya dia berniat saja. Belum sampai mengucapkan dengan kalimat aku mencerai kamu atau yang semisal itu. Tolak kopi atau yang semisalnya, maka tidak jatuh talak itu. Di antara dalil ini tadi hadis Abu Hurairah radhianhu disebutkan oleh Imam Bukhari. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bisa ditulis, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku, tajawaz ini melewatkan, ini memaafkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku ma hadatsat bihi anfusaha, apa yang timbul di diri dia, ya, ini betikan hati saja, yang terbersit di dalam hati saja. Allah memaafkan apa yang terbetik di dalam hati seseorang, mahadatsat bihi anfusah, yang terbetik di jiwanya. Malam takallam, selama tidak berbicara, au ta'mal ataupun berucap. Nah itu. Tadi para sahabat tidak sampai melakukan, ya demikian. Dan tadi sekedar pertanyaan saja, kan gitu. Takalam ini berbicara di sini, yang tadi saya itu cuma apa? Berbicara, bertanya saja. Nah, kan demikian. Maka seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan mereka tadi mengatakan demikian-demikian adalah salah. Sahabat belum sampai melakukan dan Allah memaafkan. Bisikan hati dan tadi berupa pertanyaan saja. Ya, dari ini tadi hadis Abu Hurairah. Sunan Imam Bukhari. Di ayat yang ke-244 ini di surah Al-Baqarah, yani lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Untuk Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, Dan jika kalian tampakkan apa yang di dalam hati kalian, au tukhfuhu, atau yang kalian simpan. Ini ayat pertama ini, berat para sahabat waktu itu. Ya, apapun yang kalian tampakkan dari isi hati kalian, ataupun yang cuma disembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisabnya. Ya, ini berat para sahabat. Bagaimana wahai Rasulullah? Kenapa bisikan hati saja kemudian kami dihukum, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka waktu itu disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi SAW menjawab, ya. Ini kenapa kalian, ya, disebutkan di sini, faqala aturiduna antakul, apakah kalian ingin seperti yang diucapkan antakulu kama qala ahlul kitabain min qablikum, sebagaimana diucapkan oleh orang-orang ahlul kitab sebelum kalian. Ini apakah kalian ingin seperti ucapan mereka ahlul kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani? Sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami maksiat. Falqulu, bahkan ucapkanlah sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Demikian waktu itu. Kami mengatakan, apa kalian yang ingin mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami maksiat? Ya, ucapkanlah sami'na wa ta'na. Akhirnya para sahabat pun apa? Beliau sami'na wa ta'na, mereka semua. Walaupun berat waktu itu. Yang dibertikan di hati saja, ya, yang ada dalam hati saja itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Maka waktu itu berat bagi para sahabat waktu itu. Ya, disebutkan di sini, kalau benar minal amal manutik, kami dibebani dari amalan yang kami tidak mampu. Ya, adapun salat, jihad, sedekah kami mampu. Adapun ini kami tidak mampu. Nabi memberikan peringatan tadi. Akhirnya mereka pun taat, sami'na wa ta'na. Ya, demikian. Ayah berulang lima yasa, wahyu adibu mayasa. Sambungannya adalah Allah mengampuni orang yang Allah kendaki dan menyiksa, wahyu adibu mayasa, dan menyiksa orang yang Allah kendaki. Wongla ala kulli syai'in qadir. Ya Allah SWT atas segala sesuatu itu maha mampu. Kemudian mereka pun membaca ayat ini tadi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Walaupun mereka berat, kan demikian, tetap mengucapkan samina wa ta'na. Jadi kalau kita ingin sesuatu dihisab, ingin ini dan itu dihisab, ya, walaupun belum beramal. Ya, maka kemudian falamma sungguh Imam Muslim di sini falamma fa'lu dzalik, ketika mereka para sahabat akhirnya tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, walaupun perkara apa perkara hati saja dihisab, ya, falamma fa'lu dzalika nasakha Allah, maka kemudian Allah pun memansuhkan ayat ini tadi, ya, fa anzala, kemudian Allah turunkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali apa yang dia itu mampu. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Untuk jiwa itu apa yang dia usahakan dan atasnya apa yang dia usahakan. Jadi apa yang dilakukan itulah yang dihisab. Maka turunlah ayat ini yang menghapuskan tadi. Ini juga menunjukkan apa? Ya, menunjukkan tadi bahwa selama itu masih apa yang terpetik dalam hati, maka tidak dihisab. Ya, maka tidak dihisab. Demikian juga disebutkan di tafsir Al-Qurtubi, Jami'ul Ahkamil Qur'an juga, karena waktunya sempit. Ini semua oleh beliau juga permasalahan ini. Ini selama seorang itu belum melakukan, demikian juga belum berbicara, maka tidak apa tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Kemudian faedah yang berikutnya, yang ketiga, wa tufidu, kalau Syekh Utsaimin belum mengatakan hadhil al-faedah asalisa, ini adalah faedah yang ketiga. Ya. Wa tufidu, dan mengandung faedah juga kisah yang tadi disebutkan. Annahu, sesungguhnya laulam yakfur, ya, walaupun mereka tidak kafir, ya. Walaupun mereka memang tidak kafir para sahabat tadi, kan demikian. Diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak melakukan. Walaupun tidak kafir atau laulam yukaffar, walaupun mereka tidak dikafirkan, ya, walaupun mereka tidak dikafirkan, fa innahu yughallat, sesungguhnya dikeraskan alaihi, atasnya al-kalam, ucapan, taqlidan syadidan, keras yang sangat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak mengkafirkan mereka para sahabat itu, kan demikian. Mereka minta ini dan itu, kemudian apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengkafirkan mereka tapi keras. Nabi mengatakan subhanallah. Itu kalimat-kalimat apa? Ya, ini keras. Demikian juga Allahu Akbar, riwayat yang lain. Allahu Akbar. Ya, bertakbir. Perkara yang besar ini. kalian akan mengikuti orang-orang sunnah orang-orang sebelum kalian. Sebagaimana juga yang diucapkan oleh orang-orang Bani Israel, ij'alana ilahan kama lahum alihah. Kan demikian. Yani walaupun tidak dikafirkan, tetapi dikeraskan ucapannya. Benar-benar diperingatkan dengan peringatan yang sangat. Ya, kama fa'ala Rasulullah SAW. Sebagaimana dilakukan oleh Rasul SAW. Ya, demikian. Itu. Walaupun memang tidak dikafirkan, tapi keras. Ya, diperingatkan ini perkara-perkara yang penting, perkara tauhid. Bahkan Nabi mengatakan Allahu Akbar. Ya, ucapan-ucapan menunjukkan apa keheranan. Demikian juga ucapan-ucapan menunjukkan peringatan yang sangat. Ya, demikian. Syaikh Shalih Al-Fauzan, hafizhahullah ta'ala, beliau menyebutkan juga di Syarah Qawaidul Arba, hadis yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab juga, ini hadis Abu Waqid Alaisi tadi, kisahnya sahabat yang mengikuti perang Hunain. Ya, beliau menambahkan di situ beberapa faedah. Ya, beliau menyebutkan inna sunan, ini beliau mengatakan sesungguhnya ini adalah sunnah, yakni at-turuq allati yaslukuha nas, yang ditempuh oleh manusia, wa yaqtadi ba'dhum bi ba'd, dan mencontoh satu dengan yang lain. Ini adalah jalan yang mencontoh satu dengan yang lain. Ya, demikian. Beliau menyebutkan di situ, ya, di antara faedahnya di situ adalah khatarul jahl bi tauhid. Ya, dari kisah itu menunjukkan bahayanya bodoh dalam perkara tauhid. Ya, demikian. Fa ing mangkana yajhalu tauhid hariyun ayyaqa fil syirk. Seseorang yang dia itu bodoh tentang masalah tauhid, maka kemungkinan dia itu jatuh kepada kesyirikan. Nah, itu yang harus kita berhati-hati. Ya. Kemudian tsanian yang kedua yang tidak disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu apa? Bisa ditambahkan faedahnya dari kisah tadi. Fil hadis khatarut tasyabbuh bil musyrikin. Hadis ini menunjukkan bahayanya menyerupai orang musyrik. Nah, ini, ya. Jadi menyerupai perbuatan orang Bani Israel tadi. Sebagaimana kita di zaman sekarang ini orang-orang mengikuti tata cara orang-orang Yahudi, demikian juga Nasrani. Entah perkara Maulid atau mungkin yakni tahun baru dan semisalnya. Wa naqad yu'addi ila syirik. Kadang-kadang bisa membawa kepada kesyirikan. Hati-hati. Dan Nabi mengatakan man tasyabba bi qaumin fa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk dari mereka. Hadis disebutkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu. Ya, demikian. Kemudian juga faedah anna tabarruk bil ahjar, sunnya tabarruk minta berkah dengan batu-batu dan pohon-pohon dan bangunan-bangunan adalah syirik walaupun diberi nama dengan nama-nama lain. Petilasan, ya itu tabarruk dengan bekas orang soleh. Petilasan itu yang pernah dulu sunan ini tidur di sini dan di sini, ya. Walaupun diberi nama ini dan itu. Sedekah bumi, ya, demikian. Atau di petilasan atau ini dan itu. Ya, atau mungkin yakni ziarah ini dan itu. Walaupun diberi nama dengan nama-nama apa, kalau dia itu adalah intinya syirik, adalah syirik. Ya, demikian. Jadi di sini kita baca begitu berikutnya.